وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا، kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qasidatul Lamiyah, sebuah tulisan dalam metode qasida atau manduma, bait syair dengan penulisan yang diakhiri oleh huruf lam, milik Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum jami'an. Pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil bait syair yang baru, demikian juga dengan materi kajian yang baru, tepatnya pada bait syair yang ke-10 di antara 16 bait syair yang beliau bawakan dalam lamiyah beliau ini. Kita akan baca bait syair pada baris yang ke-10. Kata beliau, semoga Allah merahmatinya, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yunzilu bighairi kayfin yanzilu. Ada dua materi pembahasan dari bait syair yang ke-10. Pertama tentang ru'yah, yang kedua tentang sifatun nuzul. Tadi kita baca, tadi adapun artinya adalah, dan orang-orang mukmin yarawna haqqan rabbahu, mereka akan melihat kepada Rabb mereka secara hakikat. Secara hakikat ya, dengan mata kepala dalam keadaan sadar. Nah, dan ini aku di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang mukmin akan melihat, akan memandang kepada Rabb mereka tabaraka wa taala secara hakikat. Wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu, dan kepada atau nam menuju ke langit tanpa membagaimanakan dia, yakni Rabb akan turun. Rabb tabaraka wa taala akan turun ke langit, langit dunia maksudnya, langit yang kita lihat dengan mata kepala kita ini, tanpa membagaimanakan. Nah, kita nafikan tentang kifiyahnya. Artinya kita tidak melakukan tentang kifiyahnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikan yang terkandung dari dalil akan datang penyebutannya, kita menetapkan lafaz sekaligus maknanya. Ikhwani fid din barakallahu fikum jami'an, dari dua materi dalam pembahasan pada bait syair yang ke-10 ini, kita akan ambil atau kupas yang pertama tentang ru'yah. Dan apa yang beliau ikrarkan kepada kita dalam lamiyah pada bait syair yang ke-10 ini, bahwa nam Rabb tabaraka wa taala akan dilihat oleh orang mukmin. Namun perlu diberikan tanda kutip di sini karena beliau bawakan secara global. Orang-orang mukmin akan memandang kepada Rabb mereka hakikat pada hari kiamat. Ini bukan di kehidupan dunia. Orang-orang mukmin memandang kepada Rabb mereka pada hari kiamat, bukan di kehidupan dunia. Sebelum kita masuk menyebutkan tentang dalil-dalil bahwasanya orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka di hari kiamat pada dua tempat khususnya, yang pertama adalah di padang mahsyar, akan datang nanti penyebutan dalilnya, yang kedua adalah di surga, termasuk kenikmatan puncak di dalam surga. Dan kita ingat bahwasanya ini adalah salah satu kejadian peristiwa tragedi di hari kiamat. Adapun di kehidupan dunia, tak seorang pun pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan demikian. Di kehidupan dunia dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, datang penyebutan dalilnya berikutnya, Al-Qur'an dan hadis. Belum pernah ada di kalangan makhluk yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, beberapa penyebutan ayat kita akan bacakan. Datang dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar. Pemilik pandangan mata tidak bisa melihat kepada Allah. Wa huwa, sedangkan Allah, yudrikul absar. Allah bisa melihat kepada pemilik pandangan mata. Ini secara global menafikan bahwasanya pemilik pandangan mata siapapun dia, jin, manusia, malaikat, bahkan akan datang penyebutan secara terperinci, belum pernah melihat kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai pada hari ini belum pernah. Nah, makanya itu hanya disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di dua tempat, di arsatil qiyamah, yakni di padang mahsyar, yang kedua adalah di dalam surga. Nah, itu dalil yang pertama, bahwasanya Allah tidak bisa melihat kepada, atau nah, maksud kami makhluk tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tip, barakallahu fikum jami'an, datang tantangan dari orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi, permintaan, sebenarnya permintaan pembangkangan. Mereka mau beriman kepada Nabi Musa setelah mereka melihat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka, orang-orang Yahudi pembangkang, meminta atau bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami bisa melihat kepada Allah tabaraka wa taala secara jelas nyata dengan mata kepala di kehidupan dunia. Berdasarkan permintaan atau pertanyaan dari kaum Yahudi ini, Nabi Musa ingin memenuhi, ingin mengabulkan permintaan mereka tersebut. Akhirnya Nabi Musa datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta satu permintaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini andur ilaik." Ini kata Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Rabb, wahai Rabb, tampakkanlah dirimu kepadaku." Karena besar harapan dari Nabi Musa alaihi salam untuk mengimankan kaum Yahudi setelah terkabulkan permintaan mereka dengan melihat kepada Rabb tabaraka wa taala. Nabi Musa akhirnya meminta, "Rabbi arini andur ilaik." Wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? "Lantaroni, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni." Wahai Musa, engkau enggak mungkin bisa melihat kepadaku. Namun lihatlah kepada gunung. Kalau gunung bisa melihatku, niscaya engkau pun akan bisa melihatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menerangkan kepada Nabi Musa bahwasanya aku akan tampakkan diriku kepada makhlukku yang lebih besar fisiknya daripada engkau wahai Musa. Lebih besar kekuatan daripada engkau wahai Musa, yakni gunung. Kemudian Allah katakan bahwasanya kalau gunung bisa melihat kepadaku, memandang kepadaku, niscaya aku pun akan bisa melihatku. Nah, ini jawaban dari Allah tabaraka wa taala, "Lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kemudian lanjut ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa." Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, yang datang dalam tafsir Ibnu Katsir, datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya padahal Allah Subhanahu wa taala menampakkan dari dirinya hanya seujung jari manusia saja. Seujung jari manusia. Ja'alahu dakkan. Allah menjadikan gunung tersebut hancur lebur, berkeping-keping. Artinya apa? Gunung pun tidak sanggup dan tidak mampu untuk melihat kepada wujud Allah tabaraka wa taala itu di kehidupan dunia. Wa kharra Musa sa'iqa. Ketika gunung sudah hancur lebur, berkeping-keping, akhirnya Musa pun tersungkur pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa siuman dari pingsannya, qala tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Akhirnya mengatakan, aku bertobat kepada engkau wahai Rabb, dan aku termasuk orang-orang yang pertama masuk, nah, berislam, berserah diri kepada engkau. Dari sini barakallahu fikum jami'an, potongan ayat dari surat Al-An'am tentang apakah bisa Allah Subhanahu wa taala dilihat di kehidupan dunia dengan ayat ini, tidak. Nah, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan dirinya. Allah memberikan jawaban bahwasanya sebentar. jangankan engkau gunung, dulu aku akan tapakkan diriku kepada gunung. Kalau dia mampu, berarti engkau pun bisa. Dan ternyata seperti itu alur kisahnya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bertemu dengan Allah tabaraka wa taala di langit ketujuh. Apakah di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa melihat kepada Allah subhanahu wa taala? Karena pertemuannya iya. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan atau diperintahkan kewajiban untuk salat 50 waktu sehari semalam. Berdasarkan inilah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagaimana yang dalam riwayat Imam Muslim, dia bertanya kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat kepada Rabb engkau? Apakah engkau pernah melihat kepada Rabb engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Ra'aitu nuron." Atau dalam sebagian riwayat, "Nurun inni ara." Yang aku lihat adalah cahaya. Dalam sebagian riwayat, cahayalah yang aku lihat. Artinya cahaya adalah tirai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW hanya melihat tirai Allah. Adapun wujud Allah secara asli belum pernah. Kalau Nabi SAW saja belum pernah melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana lagi dengan makhluk selain naam beliau? Bahkan para malaikat saja tidak. Dalam riwayat disebutkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, bahwasanya pemikul arsh yang berjumlah 4 malaikat dengan wujud yang berbeda-beda pada masing-masing tiang pang tonggak arsh. Nah, pun mengatakan bahwasanya dengan makna yang kurang lebih, subhanak, maha suci engkau wahai Rabb. Ya, kami hanya bisa melihat kepada arsh, namun apa yang di atas arsh kami tidak lihat. Ya, artinya apa di sini seluruhnya para nabi tanpa terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga nah para malaikat, bahkan pemikul arsh, makhluk Allah tabaraka wa taala atau malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga belum pernah melihat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini barakallahu fikum jami'an. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, dia mengatakan bahwasanya, "Man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama 'ala Allahil firya." Aisyah menetapkan dengan berita-berita yang barusan kita sebutkan, baik itu dari Al-Quran, dari hadis secara keseluruhan, Aisyah menetapkan bahwasanya man qala, barang siapa yang mengatakan, anda Muhammad dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabba, telah melihat kepada Rabbnya, faqad a'dama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang besar bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Belum pernah. Nah, apa maksud dari pembelajaran yang barusan kita selesai darinya, kesimpulan akhir tentang tak seorang pun makhluk yang pernah melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau ada dari kalangan manusia yang mengaku-ngaku bahwasanya aku pernah melihat Allah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, baik itu di alam nam sadar ataupun terjaga, hal tersebut mustahil, tidak mungkin ada. Karena sebagian kita dengar dari kalangan ahlul bid'ah, terkhususnya ekstrimnya sufia, apalagi yang dijuluki dengan sampai pada tingkatan ekstrim seperti hakikat, ma'rifat, yakin, dan semisalnya, mengatakan bahwasanya aku barusan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berjumpa, bertatap muka, berbincang-bincang, tep, dengan berita yang datang dari kita dari Al-Quran dan dari hadis, hal tersebut mustahil dan tidak mungkin. Bagaimana mungkin engkau yang manusia biasa mengaku bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau nah, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang paling mulia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengaku bahwasanya aku belum pernah lihat, ya aku lihat adalah tirainya Allah, yakni cahaya. Nah, ikhwan fi din azani wa zakumullah ta'ala jami'an, ada satu momentum atau peluang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di kehidupan dunia. Dan ini ditetapkan oleh para salafun salih ridwanullahi alaihi majma'in, sebagaimana juga dikerarkan oleh sang penulis sendiri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di kehidupan dunia pada satu cara, yakni mimpi. Ini memungkinkan, bukan kita katakan pasti, tapi mungkin. Karena beberapa salaf dalam berita-berita yang sahih sampai kepada mereka, nah, mereka mengatakan bahwasanya mereka mimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan iya. Apakah melihat langsung kepada wujud Allah subhanahu wa ta'ala asli? Ini dia. Kembali kepada dalil yang ada, Nabi SAW sendiri tidak bisa melihat. Nah, jadi mereka hanya menetapkan bahwasanya hanya ada satu peluang di kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, itu pun mungkin. Itu pun mungkin. Tapi ternyata yang datang berita dari para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in adalah pertemuan, hanya perjumpaan, adapun melihat kepada wujudnya secara asli belum. Belum. Ini kesimpulan akhir. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di kehidupan dunia? Tidak bisa. Dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Adapun di kehidupan akhirat, dan inilah yang beliau ikrarkan kepada kita di sini dari bait syair yang ke-10 dalam kitab beliau Lamia, bahwasanya wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum. Orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka secara hakikat. Ini pun diiyakan oleh Al-Qur'an. Diiyakan oleh Al-Qur'anul Karim. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wujuhun, wajah mereka, orang-orang mukmin khususnya, berseri-seri. Nah, wajah orang-orang mukmin berseri-seri ketika itu, yakni kapan? Ketika hari kiamat. Yawma idzin, yang maksud di situ adalah hari kiamat. Ila rabbiha nadhira. Kenapa berseri-seri? Karena kepada Rabb mereka, mereka memandang, mereka melihat. Nah, mereka melihat. Dan ayat ini digiring kepada makna pada momen pertama atau tempat pertama Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di kehidupan akhirat, yakni di padang mahsyar. Allah bisa dilihat di padang mahsyar dengan dalil yang barusan kita baca. Beliau ikat di sini bahwasanya ini hanya berlaku kepada orang-orang mukmin wal mu'minuna. Adapun selain orang mukmin, orang-orang kafir tidak bisa. Orang kafir meskipun di tempat yang sama berkumpul di tempat tersebut yang di padang mahsyar, orang mukmin, orang kafir, orang munafik, hanya orang mukmin saja yang bisa lihat. Adapun orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum arrabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Innahum, mereka, yakni orang-orang kafir, arrabbihim, terhadap Rabb mereka, lamahjubun, terhalangi. Terhalangi untuk bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menampakkan dirinya di padang mahsyar dihadiri oleh orang kafir, mukmin, munafik. Yang bisa melihat hanya orang-orang mukmin. Adapun orang kafir, lamahjubun, terhalangi. Nah, mereka tidak bisa melihat. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Karena orang munafik memiliki sisi 6. Dengan amalan zahir mereka, mereka Islam. Dalam amalan 6 batin mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Artinya ada sisi keislaman mereka dari sisi sini. Menampakkan amalan zahir secara Islam. Para ulama dengan dalil-dalil yang datang, kita pun akan sebutkan hadisnya setelah ini. Barakallahu fikum. Nah, kesimpulannya orang mukmin bisa melihat, orang kafir tidak bisa melihat. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik sekarang. Orang munafik mereka bisa melihat namun samar. Nah, hakikatnya mereka tidak bisa melihat. Orang mukmin bisa melihat dengan dalil wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhir. Orang kafir tidak melihat, bisa melihat sama sekali. Kalla innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun. Bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik melihat tapi samar. Hakikatnya mereka tidak bisa melihat. Jadi melihat satu-satunya adalah orang mukmin. Orang kafir dan orang munafik masuk pada bagian yang tidak bisa melihat. Adapun dalil secara detail datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bacakan. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Hadisnya panjang, kita ambil potongan intinya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghayra suratihi allati ya'rifun. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala datang kepada mereka. Ini peristiwa di padang mahsyar, di arsyatil qiyam, pada bentuk selain bentuk yang mereka kenal. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang dirinya, wujudnya dengan keterangan yang begitu gamblang di dalam Al-Qur'an. Dari situlah, dari Al-Qur'anlah orang-orang mukmin mengenal bahwasanya Rabb kami memiliki wujud seperti ini dan seperti ini. Zat seperti ini dan seperti ini. Namun ketika itu Allah tabaraka wa taala datang dalam wujud yang lain, berbeda. Fayaqul, kemudian Allah katakan kepada orang-orang di padang mahsyar, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Makanya mereka mengingkari, fayaqulun, na'udzubillahi minka hadza makanuka. hatta nah hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, ya, kami berlindung dari engkau kami berlindung kepada Allah dari engkau, karena di kali pertama Allah datang dengan wujud bukan wujud aslinya selain wujud yang dikenal oleh orang-orang mukmin di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka mengingkari, tidak, engkau bukan Rabb kami. Kami akan tetap berada di tempat dan posisi kami ini sampai Rabb kami datang. Jadi mereka mengingkari pada wujud pertama Allah datang dengan wujudnya. Fa idza ja'a rabbuna arafna, dan ketika Rabb kami datang kami akan kenal dia. Kami tahu dengan berita yang datang dari syar'i, ayatus syar'iyah seperti Al-Qur'an dan hadis. Fa yatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Akhirnya Allah pun datang kali kedua dengan wujud yang mereka kenal, yang dikenal oleh orang-orang mukmin dari berita Al-Qur'an dan hadis. Fayaqul, akhirnya Allah pun katakan, ana rabbukum, aku adalah rabb kalian. Fayaqulun, mereka pun menjawab, anta rabbuna, fayattabi'unahu. Iya betul, engkau adalah rabb kami. Akhirnya pun mereka mengikuti nama rabb tabaraka wa ta'ala tersebut. Masih ada lanjutan hadisnya. Namun ini yang kita inginkan, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya khusus kepada orang-orang mukmin. Karena di padang mahsyar terjadi adalah bahwa masing-masing umat akan mengikuti siapa yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Matahari, bumi, Allah celupkan ke dalam neraka. Akhirnya orang-orang yang menyembah matahari juga dimasukkan ke dalam neraka. Mereka mengikuti siapa yang mereka sembah. Berhala-berhala Allah masukkan ke dalam neraka juga. Orang yang menyembah berhala, yang mengabdikan dirinya kepada berhala akan juga dimasukkan ke dalam neraka bersama berhala mereka. Allah datang, akhirnya orang-orang mukmin pun mengikuti roh mereka. Hadisnya Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum jami'an, datang dalil yang lain juga dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tentang enam secara detail bagaimana kaum mukminin melihat kepada Rabb mereka. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadara ila al-qamari lailata 14. Dahulunya kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memandang kepada malam bulan atau enam malam pada tanggal ke-14. Ya, disilakan dengan purnama. Beliau memandang kepada bulan purnama di malam ke-14, pertengahan bulan. Faqala, seraya beliau berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada la tudammuna fi ru'yati. Sambil memandang kepada bulan, beliau berkata bahwasanya sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Bulan ini. Datang keterangan lanjutan, kata beliau, la tudammuna li ru'yati. Dalam sebagai riwayat datang dalam bentuk pertanyaan istifham, hal tudamuna li ru'yati. Nah, kita artikan dengan lafaz yang pertama, kalian tidak berdesak-desakan ketika memandang kepadanya. Ya, masing-masing berdiri di tempatnya dan dia bisa melihat kepada bulan sebagaimana masing-masing orang berdiri di tempatnya tanpa perlu berdesak-desakan, dan dia bisa melihat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya tamsil ar-ru'ya bil ru'ya wa laysa tamsil mar'i bil mar'i. Ini adalah permisalan tentang bentuk memandang kepada bulan sebagaimana bentuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan permisalan kepada zat yang dilihat. Bukan seperti wujudnya Allah bulat sebagaimana bulan adalah bulat. Ya, ini permisalan tentang bentuk cara memandang. Tidak berdesak-desakan. Masing-masing berdiri tempat dia tanpa perlu main sikut main dorong ke orang lain untuk melihat. Seperti itu juga bisa melihat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini di barakallahu fikum jami'an padang mahsyar. Adapun tempat yang kedua bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, kita akan sebutkan juga hadisnya dan ini sebagai penutup. Datang hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, hadisnya panjang, kita ambil potongan singkatnya. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, Turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Sudah masuk ke dalam surga, sudah mencicipi kenikmatan surga. Allah tawari lagi, maukah kalian aku tambahkan? Ada nikmat yang lain yang belum kalian rasakan, aku akan tambahkan kepada kalian. Fayaqulu, mereka pun menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, wahai Rabb? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Ya, menurut mereka itu sudah cukup kayaknya. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, diputihkan wajah kami. Di sisi lain bahwasanya ada orang di penduduk neraka belum tentu mendapati apa yang kami dapati sekarang berupa kenikmatan. Namun Allah ingin memberikan mereka berupa tambahan, tambahan lain yang belum mereka cicipi ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshiful hijab, fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim azza wajal." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijab, menyingkap tirai. Tirai Allah Subhanahu wa taala tadi adalah dari berita yang pertama adalah cahaya. Allah singkap cahaya tersebut, tirai. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Rabb mereka azza wajal. Inilah puncak tertinggi kenikmatan di dalam surga. Apa itu? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' Fathaw mengatakan bahwasanya barakallahu fikum jami'an, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ketika mereka bersusah payah, mereka na'am terbebani dengan ibadah di kehidupan dunia. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji dan seluruhnya, yang mana mereka diwajibkan untuk menyerahkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang belum pernah mereka lihat sama sekali, belum pernah mereka berjumpa dan bertemu sama sekali. Gambaran sederhana, kalau sebagian kita rindu dengan anggota keluarga kita, lama tak berjumpa, entah istri, anak, orang tua atau keluarga yang lainnya. Kerinduan yang sangat lama tak berjumpa yang ingin kita, yang ingin tercapaikan untuk mengobati kerinduan kita adalah bertemu dengan dia dan melihat kepada wajahnya paling pertama. Dan seperti itulah orang-orang mukmin. Ketika mereka beribadah di kehidupan dunia, beribadah, beribadah, beribadah dan beribadah, yang mereka tujukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka begitu betul-betul rindu untuk bertemu kepada zat yang mereka beribadah kepadanya dan belum pernah melihat sama sekali. Jadi ketika pertama kali berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala, yang itu merupakan cita-cita mereka, adalah sesuatu yang sangat besar menurut mereka. Kenikmatan untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dikuatkan dengan ayat yang datang dari surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanu, diperuntukkan kepada orang-orang yang berbuat baik, husna, husna adalah surga, waziyadah dan tambahan. Jadi ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang berbuat baik. Pertama adalah surga yang diungkapkan dengan husna, ada tambahan lain, waziyadah, dan itu adalah memandang kepada wajah tabaraka wa taala. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita di antara orang-orang yang bernikmat-nikmat untuk melihat kepada wajah Rabb tabaraka wa taala di dalam surga. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.